الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله kita telah sampai pada pembahasan bagian kedua dari al-usul al-thalatha ini di mana di bagian pertama kita telah membahas empat hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim yaitu al-ilm wal-amal wad-da'wah was-sabr. Kemudian di bagian yang kedua dari matan al-usul al-thalatha ini penulis menyebutkan tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu di mana penulis berkata al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ya, adapun judul ini al-imanu bi annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ini bukan perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perkataan beliau adalah yang di baris matan ini al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rizki dan tidak meninggalkan kita ya sia-sia. Qauluhu al-ula anna Allah khalaqana ay awjadna min al-adam fanahnu min qabl fanahnu min qabli ay yakhluqana lam nakun syai'a. Hal pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu Allah menciptakan aujada, itu maksudnya adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari yang awalnya kita tidak ada kemudian menjadi ada, ya minal adam, dari ketiadaan, dari enggak ada kemudian menjadi ada. Fanahnu min qabli ay yakhluqana lam nakun syai'a. Dan kita sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukanlah apa-apa. Kama qala ta'ala hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Apakah hal ata 'alal insan, apakah telah datang ya kepada manusia hinu min ad-dahr satu waktu atau satu masa lam yakun syai'a, di mana dia itu bukan apa-apa, madhkura, dia bukan apa-apa yang bahkan untuk bisa disebut itu ya, bahkan untuk bisa disebut itu tidak bisa. Ya, bukan sesuatu, tidak ada bentuknya, wujudnya tidak terbayang. Maka untuk disebut pun tidak bisa. Ilustrasinya adalah seperti misalnya ya, ketika kita membayangkan ya, misalnya kita sudah punya anak, akan tetapi ketika anak kita belum lahir atau bahkan kita belum menikah, maka ya kita tidak bisa membayangkan anak kita seperti apa dan seterusnya. Ya, jadi itu ilustrasi saja, walaupun ya ruhnya sudah diciptakan, akan tapi itu ilustrasi ketika manusia bahkan ya sebelum diciptakan, bahkan ruhnya sebelum diciptakan itu lebih-lebih tidak bisa dibayangkan lagi seperti apa. Maka tidakkah manusia ingat bahwa ya ada suatu masa, ada suatu waktu di mana dia itu bukan apa-apa yang dia bisa disebut ya, sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala qala kadzalika qala rabbuk huwa alayhi hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Maka ini adalah tentang ya ketika Zakaria berkata ya qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya, Zakaria berkata kepada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku? Ya, wa kanati imraati akira. Ya, padahal istriku adalah seorang yang mandul, sudah sepuh gitu ya. Waqad balaghtu minal kibari idiya, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua ya. Jadi ketika Zakaria berkata atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan kondisinya, keadaannya, maka malaikat berkata, ya, qala kadzalik. Ya, jadi ini adalah perkataan malaikat, qala kadzalik. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Ya, jadi demikianlah, ya, Rabbmu itu berkata bahwa huwa alayya hayyin, itu ringan bagiku. Yani bagi Allah Subhanahu wa taala, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a, dan aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan engkau itu bukan apa-apa. Lebih lebih dahsyat lagi, penciptaan yang sebelumnya yang belum ada apa-apa kemudian diciptakan, ya, kemudian ada, itu lebih lebih berat, ya, daripada ketika sudah ada Zakaria dan istrinya, kemudian hanya, ya, tinggal membuat mereka punya anak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa apa-apa yang secara pakem sudah diterima atau sudah dipahami, ya, atau sudah dianggap kebiasaan atau bahkan dianggap sebagai hukum alam, ya, itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, khususnya bagi orang-orang yang menggeluti dunia sains, bahwa yang kita pelajari di ilmu sains itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk dunia ini, sebagaimana yang itu telah kita jelaskan sebelumnya. Akan tetapi, ya, ketetapan itu bisa Allah ubah dengan mudah, ya, sebagaimana Zakaria ditakdirkan Allah untuk mempunyai anak, Maryam memiliki anak walaupun tanpa suami, ya. Jadi apapun yang sudah merupakan ketetapan atau hukum alam, ya, atau merupakan sesuatu yang biasa kita, ya, amati atau observasi, dan itu sudah terjadi, misalnya sudah, ya, api itu panas, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya, ya, maka itu semua, ya, adalah bentuk, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, ya, dan juga bahwa yang namanya ketetapan atau teori, kalau kita boleh bilang, ya, teori fisika atau hukum alam gitu, ya, itu bisa, ya, dengan mudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubahnya. Oleh karena itu, ya, tidak usah pusing dengan perkataan, ya, yang ada di teori fisika misalnya, yang itu beberapa kali ditanyakan di majelis ini, bagaimana hukumnya berkata hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi itu bukan berarti bahwa energi itu kekal sama kekalnya dengan, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir, ya, adh-dhahir wal batin, tidak. Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa energi sebagai, ya, ketetapan Allah yang Allah tetapkan di dunia ini, dia hanya berlakunya untuk dunia ini, itu kekal. Maksud kekal di sini adalah konstan. Ya, maksud kekal di sini adalah konstan. Jadi tidak bisa disamakan antara kata kekal ini dengan kata kekal itu. Sebagaimana tidak bisa kita samakan antara, ya, yang ini sudah dibahas di oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Al-Qaulul Mufid, yang ikut kajian ana di Nurul Hadi dan Nurul Jamil, tentang kitab Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid, ya, harusnya sudah paham. Yaitu apa? Seseorang, ya, bisa dikatakan dia memiliki sesuatu, sedangkan Allah memiliki, ya, segala sesuatu yang ada di alamnya. Apakah berarti kita, ya, mengadakan sekutu ketika kita katakan seseorang memiliki, atau, ya, dia adalah pemilik dari benda ini, buku ini. Apakah kita katakan bahwa ya ini adalah perkataan syirik? Dengan berkata demikian, padahal buku dan segala sesuatu yang ada dalam semesta adalah milik Allah. Tidak kita katakan demikian. Karena milik ini dengan milik itu ya maknanya berbeda. Walaupun kata yang digunakan sama, akan tapi hakikatnya berbeda. Ya, akan tapi hakikatnya berbeda. Sifat al-milk dari Allah Subhanahu wa taala beda dengan sifat kepemilikan dari makhluk. Ya, maka bedakan antara ketika misalnya di teori fisika disebutkan hukum kekekalan energi, ya, kekal di situ bukan bermakna ya, seperti Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir, zahir wal batin, tidak. Jadi ya, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah ya yang sudah pakem di teori fisika dengan mudah. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti misalnya dalam contoh ini, ya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman huwa alayya hayyin, itu ringan bagiku, waqad khalaqtuka min qabl lam taku syai'a, ya aku telah menciptakanmu sebelumnya dan ya pada saat itu engkau bukan apa-apa. Kana al-insanu qabla ay yukhlaqa laysa bisyai', manusia itu sebelum diciptakan dia bukan apa-apa. Walladzi awjadahu wa khalaqahu Allahu azza wa jal, dan yang menciptakannya adalah Allah azza wa jal. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan ya tidak ada, atau apakah mereka itu tidak diciptakan ya, atau mereka lah penciptanya sendiri ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, maksudnya adalah mereka ya tidak diciptakan sama sekali, atau mereka adalah pencipta dari diri mereka sendiri. Ya, ini adalah dua kemungkinan yang sama-sama tidak mungkin, maka tersisa kemungkinan yang lainnya, yaitu mereka diciptakan oleh ya Sang Pencipta ya yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qalu huwa razaqana lamma kunna nahtaju ila ar-rizq ila at-ta'am wasyarab wal malabis wal masakin wal maraqib wal masalih. Alima subhanahu hajatana sakhkhara lana ma fis samawati wal ardi kullihi ya sakhkhara lana ma fis samawati wal ardi kullahu limasalihina min ajli baqaina ala qaidil hayah wa min ajli an nasta'ina bidzalika ala ma khalaqana li ajli, atau ala ma khuliqna li ajli, bisa dibaca dua-duanya. Wa huwa ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Perkataan penulis warazaqana, Allah menciptakan, Allah memberikan rizki kepada kita. Ketika kita butuh kepada rizki dari Allah, kita butuh makanan, kita butuh minuman, pakaian, kemudian tempat tinggal, kendaraan, dan berbagai ya hal-hal kebutuhan lainnya yang merupakan maslahat bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebutuhan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya untuk kemaslahatan kita, min ajli baqaina ala qaidil hayah, ya, supaya kita bisa bertahan hidup, ala qaidil hayah, bertahan hidup. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya untuk maslahat dan bisa kita pergunakan. Ini dibangun di atas kaidah bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah ya mubah. Segala sesuatu pada asalnya adalah mubah untuk kita manfaatkan. Ini adalah kaidah yang masyhur di usulul fiqh, dan Hanabilah berpendapat dalam masalah ini, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, berbeda dengan para ulama lainnya. Jadi perkataan penulis di sini dibangun di atas kaidah tersebut. Ya, sakhara lana ma fis samawati wal ardi kullahu. Karena ini kullahuma di sini ya, jadi semua apa yang ada di, atau di sini bisa dibaca kullihi, tidak masalah ya, beda wajah. Yani Allah Subhanahu telah menjadikan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk maslahat kita ya, supaya kita bisa bertahan hidup dan supaya kita bisa ya menggunakan apa-apa yang ada di langit dan bumi tersebut agar kita bisa ya mewujudkan apa yang tujuan utama kita diciptakan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa lam yatrukna hamala. Perkataan penulis, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita ya sia-sia. Al-hamal huwa asy-syai al-muhmal al-matruk alladzi la yu'bahu bihi, fa Allah khalaqana wa razaqana al-hikmah. Ma khalaqana abasa wa la suda. Yaitu al-hamal di sini, hamala di sini maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan. Al-muhmal ya yang di tidak dipedulikan, al-matruk yang ditinggalkan, alladzi la yu'bahu bihi yang tidak dipedulikan. Ini makna dari la yu'bahu bihi. Wallahu khalaqana, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan berikan kita rizki. Ya, itu semua karena sebuah hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, ya. Akan tapi karena sebuah hikmah, karena sebuah tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kau mengira bahwa kami ya, menciptakan kalian itu secara sia-sia dan apa, dan bahwa engkau itu tidak akan dikembalikan ya kepada kami. Maka di sini ya adalah sebuah ya sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah, akan menemui pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan ya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk suatu tujuan ya. Untuk suatu tujuan, bukan untuk main-main saja. Sebagaimana perkataan sebagian orang-orang yang kita tidak katakan mereka ateis, karena mereka meyakini bahwa dunia itu kata mereka diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan kemudian meninggalkan dunia tersebut, tidak mengatur dunia tersebut, tidak kemudian nanti akan mengambil pertanggungjawaban dari makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan tersebut. Itu kata mereka. Akan tapi ya syubhat mereka telah dijawab dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita semua itu secara sia-sia, main-main, tanpa tujuan sebagaimana klaim mereka ya, dan bahwa ya kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ya ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya di sini yang disebutkan, ayyasabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan ya ditinggalkan begitu saja ya tanpa pertanggungjawaban. Alam yakun nutfatan min manihi yumna, ya bukankah dia ya dahulu itu adalah nutfah min mani yumna, ya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, fa khalaqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya menciptakannya dan fa sawwa, menyempurnakannya. Jadi di sini ya Al-Qur'an telah dengan jelas menolak klaim tersebut, menolak syubhat yang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya kata mereka menciptakan dunia dan seisinya kemudian meninggalkan begitu saja. Ini adalah klaim yang batil. Wa qala ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila dzalika dzannu alladziina kafaru wa wailul ladziina kafaru minan nar, yaitu ya tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu secara batil. Secara batin di sini maksudnya adalah ya tanpa hikmah, tanpa tujuan. Ya, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya tanpa tujuan. Kalau ya kalau manusia ya diciptakan dengan hikmah dan tujuan yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka di sini di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa demikian pula langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya itu tidak diciptakan secara main-main. Ya. Akan tetapi yang berpikiran demikian, dzalika dzannul ladzi nakafaru, itu adalah pemikiran orang-orang yang kafir, Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir tersebut, ya akan ada sisaan bagi mereka di neraka. Atau ayat ini bisa diterjemahkan, maka bagi orang-orang yang kafir tersebut, wail minan nar, sebuah lembah bernama wail di neraka. Jadi ini menunjukkan ya batilnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, batilnya pemikiran tadi. Dan kalau kita lihat seluruh pemikiran, ya, walaupun pemikiran tersebut baru ada ratusan tahun, ribuan tahun setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ternyata semuanya telah ada bantahannya di Al-Quran. Allahu inna ma khalaqana wa khalaqa lana hadhil arzaq wal imkaniyat li hikmatin azimah wa ghaya jalilah wa hiya an na'budahu subhanahu wa ta'ala wa lam yakhluqna kal baha'im allati khuliqat li masalihil ibad thumma tamutu wa tadhhab li'annaha laysat mukallafah wa la ma'murah wa la manhiyah inna ma khalaqana li ibadatihi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menciptakan kita dan menciptakan untuk kita ya rezeki-rezeki ini dan peluang-peluang ini, ya berbagai peluang dan kesempatan Allah ciptakan untuk kita ya di bumi ini, itu semua untuk sebuah hikmah yang besar dan tujuan yang agung, yaitu adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menciptakan kita seperti ya binatang. Yang binatang itu diciptakan untuk maslahat para hamba Allah, maslahat manusia. Tsumma tamutu wa tadhhab, kemudian binatang tersebut ya mati kemudian ya kemudian pergi. Maka ya manusia diciptakan tidak seperti ya binatang. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Berbeda seperti binatang yang tidak diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi ya mereka masuk dalam keumuman semua makhluk Allah, ya memiliki cara-caranya masing-masing untuk beribadah kepada Allah, ya berzikir kepada Allah. Ya, akan tetapi tidak seperti manusia, tidak mendapatkan taklif, ya bukan mukallaf, binatang bukan mukallaf, ya karena ya mereka tidak memiliki akal. Jadi penciptaan manusia berbeda dengan ciptaan binatang. Walaupun demikian, ternyata binatang pun diciptakan memiliki sebuah tujuan, yaitu apa? Lima salihil ibad, untuk maslahat manusia. Ya, binatang saja diciptakan untuk ya, ternyata mereka memiliki sebuah tujuan atau hikmah. Mengapa mereka diciptakan? Yaitu untuk maslahatnya manusia, untuk membantu manusia supaya bisa mewujudkan tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Li'annaha laysat mukallafa wala ma'mura wala manhiya. Karena binatang itu bukan merupakan mukallaf, mereka tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Innama khalaqana li'ibadati. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Ya, tidaklah aku menginginkan dari mereka rizki dan tidaklah aku menginginkan mereka memberi makan, memberikan aku makan. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rezeki dan zat yang maha kuat lagi sangat kokoh. Walam yakhluqna li hadhihi hayatid dunya faqad na'ishu fiha wa nasrahu wa namrahu wa na'kulu wa nashrabu wa da'asu wa natawassa'u fiha wa laysa ba'daha shay'un wa innamal hayatu mazra'ah wa sukun lid-dar lid-daril akhirah. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk kehidupan dunia ini saja. Ya, sehingga kita bisa hidup di kehidupan ini saja, kita bersenang-senang, nasroh namroh, bersenang-senang semau kita, ya, melakukan apa-apa yang kita mau, melakukan semau kita. Ini makna dari nasroh wa namroh. Wa na'kul wa nashrab, makan dan minum, wa tanawas wa natawassa'u fiha, dan kita berlapang-lapang di kehidupan ini, ya oleh sebab ada syai' dan tidak ada apapun setelahnya, ya tidak ada pertanggungjawaban setelahnya, ya tidak. وإنما الحياة مزرعة وسوق للدار الآخرة. Sesungguhnya kehidupan ini itu adalah ladang dan ya suq, yakni pasar, yakni tempat untuk jual beli, yaitu ya apakah kita mau ya mengambil bekal untuk akhirat, seperti halnya kita di pasar kita menyiapkan bekal untuk safar kita. Maka dunia ini seperti layaknya pasar bagi ya negeri akhirat. Sebagaimana kalau kita mau safar, biasanya kita menyiapkan bekal dulu, ya mampir ke supermarket, ya, jangan sebut merek, ya mampir ke supermarket, ya, kemudian menyiapkan bekal. Maka demikian pula kehidupan ini, ya diilustrasikan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah seperti demikian. Natazawwadu fiha bil a'malis shaliha. Kita ya berbekal di kehidupan ini dengan amalan saleh. Tsumma namutu wa nantaqilu minha tsumma nab'atsu tsumma nub'atsu tsumma nuhasabu tsumma nuhasabu wa nujaza bi amalina. Ya, jadi kita mengambil bekal di kehidupan ini untuk kehidupan akhirat, mengambil bekal dengan bekal itu adalah amalan-amalan saleh. Kemudian kita meninggal, kemudian kita berpindah dari kehidupan ini, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita akan dihitung, dihisab, ya, dihitung amalan-amalan kita, wa nujaza, kemudian kita akan diberikan balasan atau pahala atas amalan-amalan kita tersebut. Hadhihi hiyal ghayah min khalqil jinni wal ins. Ini adalah tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, wa dalilu ala dzalik ayat katsira tadullu al ba'tsi wan nusyuri wal jazai wal hisab. Ya, dalil atas hal ini adalah ayat yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa ya ada proses dibangkitkannya makhluk, ya al-ba'ts wan nusyur wal jazaa' wal hisab, proses dibangkitkannya, ya kemudian diberikan pahala, dihisab, wal 'aql yadullu 'ala hadza. Dan kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya dalilnya tidak hanya ayat Al-Qur'an, ya tidak hanya ayat Al-Qur'an, ya akan tetapi juga akal. Wal akal yadullu ala hal, akal juga menunjukkan atas hal ini. Fa innahu la yaliku bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala ay yakhluqa hadzal khalqal ajib wa ay yusakhiru hadzal kaun li bani adam thumma yatrukahu yamutuna wa yadhhabuna bidun natijah. Hadza abath. Itu apa? Ya, bahwa argumentasi secara logis dari bahwa nanti akan ada proses hisab, proses diberikan balasan atas amalan-amalan kita, apakah itu amalan baik ataupun buruk, argumentasi logisnya adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak pantas bagi sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada ini, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi itu ya bisa dimanfaatkan oleh Bani Adam, kemudian Allah meninggalkan mereka, ya mereka mati, kemudian mereka pergi begitu saja tanpa ya hasil, ya tanpa ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Ini sia-sia, ini hadza abath, ini main-main. Berarti kalau demikian, wala budda an tadhhara nata'iju hadhihi al-a'mal fid daril akhirah. Maka wajib ya kalau kita mau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha ya maha bijaksana, memiliki sifat hikmah, dia adalah al-hakim, maka wajib ya hasil dari perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan manusia tersebut wajib untuk tampak di negeri akhirat nanti setelah kehidupan ini. Walihada qad yakunu minan nasi man yufni umrahu fi ibadatillah wa fi ta'ati. Oleh karena itu ada dari ya manusia, qad yakunu minan nasi man. Baik, sebelum kita lanjut makna, secara makna sebagaimana biasa, kita di sini membahas dulu ya uslub bahasa Arab di sini. Qad yakunu minan nasi man. Kalau diterjemahkan, oleh karena itu ya bisa jadi ada di antara manusia orang yang, walaupun kata man di sini ini min, ini man ya, jangan terbalik. Man, walaupun kata man, orang yang sudah tahu bahasa Arab tidak akan terbalik ala kulli hal. Walihada qad yakunu minan nasi man yufni umrahu. Ada di antara manusia yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah dan untuk ya ketaatan kepada Allah. Man di sini walaupun dia secara lafaz tampaknya hanya satu orang, ya akan tetapi man itu bermakna, bisa bermakna jamak, bisa bermakna banyak, tidak hanya satu. Jadi ketika kita mendapatkan atau mendapati kalimat seperti ini, bukanlah kemudian kita mikir cuma satu orang, ya tidak. Akan tetapi ini umum, ya bisa banyak, karena kata man itu bisa bisa banyak, walaupun secara lafaz itu satu atau tunggal. Ya oleh karena itu di sini yufni, ya tidak menggunakan jamak. Akan tetapi ya secara makna man yufni umrohu. Ini secara makna banyak, walaupun secara lafaz ini tunggal, ya. Jadi walihada qad yakunu minan nasi man yufni umrahu fi ibadatillahi wa fi ta'ati. Oleh karena itu bisa jadi ada di antara manusia orang-orang yang, lihat perhatikan perbedaan penerjemahannya. Ya, jadi itu ya berpengaruh nanti ke pemahaman kita. Ya. Walaupun ya kalau ini dipahami satu orang, seandainya ada satu orang yang seperti ini, satu orang doang, itu tidak masalah sebenarnya. Akan tapi yang Anda mau jelaskan di sini adalah uslub bahasa Arab, bahwa walaupun kata man di sini secara lafaz dia tunggal dan ya, fi'il yang digunakan setelahnya juga tunggal, ya tidak bermakna ya, bahwa secara makna secara hakiki ya itu hanya terbatas pada tunggal, tidak. Akan tapi itu bisa jamak. Walihada qad yakunu minan nasi man yufni umrahu fi ibadatillahi wa fi ta'ati. Oleh karena itu, di antara manusia ada orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam beribadah kepada Allah dan menaati Allah, wa huwa fi faqrin wa fi hajah. Sementara ya dia itu orangnya miskin dan dia itu ya orang, termasuk orang yang membutuhkan. Waqad yakunu mazluman matuhutun alaihi wa mudayyaqan alaihi wa la yanalu syai'an min jazai amalihi fi hadhihi dunya. Dan bisa jadi dia itu adalah orang yang terzalimi, madhutun alaihi orang yang tertindas, mudayyaqan alaihi orang yang disempitkan ya hidupnya oleh orang lain, dizalimi. Wa la yanalu syai'an min jazai amalihi, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari balasan amalan-amalan solehnya di dunia ini. Ya, yakni secara zahir hidupnya merana di dunia. Bahkan tapi dia adalah orang soleh. Maka ya bisa jadi ada orang demikian di dunia. Dan bukan hanya bisa jadi, tapi secara wakil ini banyak. Wa 'alal 'aks, sebaliknya, yakunu minan nasi kafir mulhid syarir yasrah wa yamrah fi hadhil hayah. Dan sebaliknya ada di antara manusia orang kafir, ya mulhid ateis, syarir, orang yang buruk sekali perbuatannya. Yasrahu wa yamrah, dia melakukan semau dia fi hadhil hayah, di kehidupan ini. Wa yatana'am wa yu'ta ma yashtahi wa yartaqi ma harrama Allah wa yadhlimul ibad wa ya'tadi 'alaihim. Dia ya merasakan seluruh kenikmatan dunia ini, ya bisa jadi raja dunia diberikan kepada dia apa yang dia kehendaki, ya apa yang dia maui. Kemudian wa yartaqibu ma harrama Allah, ya dia melakukan apa yang Allah haramkan, dia menzalimi hamba-hamba Allah, ya dan dia melampaui batas kepada mereka. Kemudian dia wa yaqulu amwalahum, memakan harta mereka, wa yaqtulu bighairi haqq, membunuh tanpa hak, wa yatasallat wa yatajabbar thumma yamutu ala halih, kemudian dia itu ya sombong, berkuasa menguasai orang lain, berbuat zalim dan arogan, kemudian ya dia mati dalam keadaannya tersebut. Ma asabahu syai'un minal uqubah, selama di dunia ya dia tidak mendapatkan sama sekali kesusahan dunia. Jadi orangnya ya fajir, fasik, arogan, penguasa zalim, tetapi selama di dunia kita melihat ya dia bermegah-megah, ya, dilapangkan hidupnya, ini banyak. Tidak mengalami kesusahan dunia sama sekali. Fir'aun tidak pernah sakit. Ya, hal yaliku bi'adlillahi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi ay yatruka hadzal muti' biduni jazaa' wa yatruka hadzal kafir biduni mujazaa'. Apakah pantas ya bagi keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bagi sifat adil Allah subhanahu wa ta'ala ya wa hikmatihi dan sifat hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala ay yatruka hadzal muti', yaitu Allah meninggalkan orang yang penuh ketaatan ini ya tanpa memberikan balasan atas amalan-amalan solehnya. Kemudian Allah meninggalkan ya, orang kafir ini tanpa memberikan hukuman atas perbuatan zalimnya. Hadza la yaliku bi'adlihi, ini tidak pantas bagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ja'ala daran ukhra yujaza fiha al-muhsin bi ihsanihi wal musii' bi isaatihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sebuah negeri yang lain setelah negeri yang ini, yang di mana di negeri yang lain tersebut akan diberikan balasan kepada orang yang berbuat baik ya atas kebaikan-kebaikannya, dan akan diberikan balasan kepada orang yang berbuat buruk atas keburukan-keburukannya. Fatadharu fatadharu fiha thamaratul amal, sehingga akan muncul di situ, akan tampak di situ buah dari amalan-amalannya selama ini di dunia. Fadunya daru amal, dunia itu adalah negeri untuk beramal. Wa amal akhirah fahiya daru jaza imma jannah wa imma nar, sedangkan akhirat itu adalah negeri balasan, baik itu balasannya berupa surga ataupun neraka. Wa lam yatrukna hamala kama yadhunnul malahidah wad-dahriyun, ya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sebagaimana yang dipikirkan oleh orang-orang ateis dan dahriyun. Dahriyun orang-orang yang berpemahaman dahriyah. Dahriyah yakni orang-orang di zaman dahulu yang ya sampai di zaman ini juga yang berpendapat bahwa ya yang membuat manusia mati itu ya cuma usia tua. Sebagaimana yang kita akan sebutkan di sini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan hal ini, wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wama lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Ya mereka berkata, tidaklah kehidupan dunia ini, kehidupan kami di dunia ini, kami mati dan kami hidup, ya wama yuhlikuna illa ad-dahr, dan kami itu ya kemudian kemudian mati, itu kecuali karena waktu saja. Karena sudah nyampe waktunya, karena sudah tua aja. Ya wama lahum bidzalika min ilmin, mereka itu dalam pemikiran mereka tersebut gak punya ilmu. Inhum illa yadhunnun, sesungguhnya mereka hanya ya mengira-ngira saja. Hadhihi maqalatul malahida alladzina la yu'minuna bil ba'tsi wan nusyur. Ini adalah perkataan orang-orang ateis yang tidak mengimani ya dibangkitkannya manusia. Ya, jadi inilah keyakinan mereka, dan ini ya kalau kita lihat wake orang ateis di zaman ini, itulah yang mereka pikirkan. Mereka mati ya karena usia tua. Mereka mati ya karena waktu. Udah nyampe waktunya. Ya, jadi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mencabut nyawa mereka, ya, yang menetapkan ajal bagi mereka, kemudian akan membangkitkan mereka nanti, tidak. Mereka tidak berpikiran demikian. Waqad anqara Allahu Azza wa Jalla alaihim faqal afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dengan berfirman, apakah kami hendak menjadikan kaum muslimin dengan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kefasikan, mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Ya, ada apa denganmu? Bagaimana engkau berhukum? Bagaimana engkau menetapkan sesuatu wahai Muhammad? Wa qala ta'ala am hasibal ladzina istarahu as-sayyi'at. Am hasibal ladzina istarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu berpikir annaja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, ya bahwa annaja'alahum kami akan menjadikan ya alladzina amanu wa 'amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawa ya sama seperti orang-orang yang berbuat kefasikan, mahyahum wa mamatuhum, baik hidup mereka ataupun ketika mereka meninggal, sa'amatahum, ya, atau sa'ama yahkumun ya di sini ya. Jadi begitu buruk apa yang mereka ya, yang mereka pikirkan. Mereka berpikir bahwa kaum muslimin dengan orang kafir itu disamakan. Maka ini adalah atau di sini tahkumun ya, seharusnya benar. Yahkumun ya, sa'ama yahkumun. Nah, dari ini tidak salah ketik ya. Sa'ama yahkumun. Jadi amasyalladzina astarusya amna. Naam sa'ama yahkumun. Baik. Jadi betapa buruk apa yang mereka itu ya, pikirkan, betapa buruk apa yang mereka itu ya, sangkakan, bahwa mereka itu menganggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang ya, kaum muslimin disamakan dengan orang kafir, sebagaimana yang tadi, ada orang beramal soleh, kemudian selama di dunia dia tidak mendapatkan balasan sama sekali. Kemudian orang kafir, orang zalim, ya selama di dunia dia malah mendapatkan kehidupan yang bermegah-megahan, gitu ya. Maka ini tidak mungkin. Ini ya tidak mungkin. Jadi kalau itu tidak mungkin, bahkan kalau disamakan, ya, jadi kalau ada orang yang beramal soleh dan di dunia dia bermegah-megahan, diberikan rezeki oleh Allah. Ada orang yang zalim dan di dunia dia bermegah-megahan. Kalau disamakan di dunia kemudian sama juga nanti ketika di akhirat, ini juga ya tidak mungkin. Sama ya yahkumun ya, jadi mereka itu ya sudah berpikir yang buruk. Ini adalah kesimpulan yang buruk dari mereka. Ya, ini adalah ya pemikiran yang buruk dari mereka yang itu tertolak, tidak sesuai dengan sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya, jangankan kasus yang tadi, yang orang muslim hidupnya susah, orang kafir hidupnya bahagia, jangankan yang itu. Kalaupun disamakan, ya, orang muslim hidupnya bahagia, orang kafir hidupnya bahagia di dunia, ya, kemudian jadi sama di dunia secara kenikmatan, kemudian nanti disamakan juga di akhirat, ini adalah ya, kebatilan. Demikian pula orang muslim hidupnya susah di dunia, orang kafir hidupnya susah di dunia, sama-sama susah ya. Maka kemudian kalau kita anggap mereka kemudian juga sama nanti ketika di akhirat, itu juga adalah merupakan pemikiran yang batil. Sama yahkumun ya, betapa buruk apa yang mereka pikirkan itu. Maka ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi. Ya, apakah kami menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang yang berbuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau kami menjadikan orang yang bertakwa itu seperti orang fajir? Ya, tidak mungkin. Fahadza la yumkin wa la yakun abada. Ini tidak mungkin dan tidak akan terjadi sama sekali. Bal arsala ilaina rasula. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita seorang rasul ya, yaitu lamma kanat al-ibadah la yajuzu an na'khudhaha min istihsanina aw taqlid fulanin wa 'alanin min an-nasi arsalallahu ilaina rasula tubayyinana kaifa na'budu. Ketika ibadah itu tidak boleh kita ambil dari ya pemikiran kita sendiri, anggapan baik kita sendiri ya, yaitu istihsan, menganggap baik ya sesuatu berdasarkan pemikiran kita sendiri, sehingga kita kemudian beribadah karena kita menganggap itu baik ya, kita menganggap sholat dengan iling doang, ingat doang itu baik, kemudian kita sholat hanya dengan ingat doang, maka ini adalah kebatilan. Au taqlidi fulan wa alan, atau ikut fanatik buta kepada fulan dan alan dari kalangan manusia, arsalallahu ilaina rasula. Ya, maka karena itu tidak boleh ibadah dengan dalil yang seperti ini dalil yang batil, itu tidak boleh. Maka Allah mengirimkan kepada kita seorang rasul yang menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Dan al-ibadah tauqifiyah, karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah yakni la yajuzu an ya'budallaha bi syai'in illa bima syara'. Tidak boleh bagi kita untuk ya beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang kecuali dengan sesuatu yang Allah syariatkan. Itu maksud dari tauqifiyah, bahwa ibadah itu butuh dalil. Ya, nunggu dalil dulu baru melakukan amalan ibadah tersebut. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Sedangkan hukum asal dari segala sesuatu dari perkara dunia itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Fal ibadat tauqifiyah ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi salatu wassalam. Maka ibadah itu sifatnya tauqifiyah sebagaimana yang ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang itu ya dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Atau ya, ibadah itu tauqifiyah ala ma ja'at bihi ar-rusul alaihi salatu wassalam. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah, terbatas pada apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul untuk kita amalkan. Kalau tidak dibawa oleh para rasul maka tidak diamalkan. Ya. Fal hikmah min irsalir rusul ay yubayyinu lin-nasi kaifa ya'buduna rabbahum. Maka hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada manusia adalah supaya para rasul tersebut menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Rabb mereka. Ya, jadi kita lihat di sini ya, perbuatan Allah mengirimkan para rasul itu juga memiliki hikmah, yaitu supaya para rasul tersebut menjelaskan kepada manusia bagaimana ya cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhaunahum 'an asy-syirki wal kufri billahi 'azza wa jalla, hadhihi muhammatur rusul 'alaihimus salatu wassalam. Dan supaya mereka itu para rasul melarang manusia dari berbuat kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Ini adalah tugasnya para rasul alaihi salatu wassalam. Walihada yakulu alaihi salatu wassalam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut raddun, tertolak, yakni mardudun, ya tertolak. Ya raddun yani mardudun. Fal ibadah tauqifiyah, maka ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Wal bid'ah mardudah, dan bid'ah itu sifatnya tertolak. Wal khurafat mardudah, dan khurafat itu juga sifatnya tertolak. Wa taqlidul a'ma marfudun la tu'khadhu al ibadatu illa min asy-syari'ati allati ja'at biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan taqlid a'ma, taqlid buta itu juga tertolak. Ya, tidak diambil ibadah itu kecuali dari syariat yang dibawa oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya kaum muslimin di zaman ini telah kita jelaskan sebelumnya bahwa kaum muslimin di zaman ini mengikuti ya rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya, kepada generasi terakhir dari kaum muslimin. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau umat terakhir dari kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaluhu bal arsala ilaina rasula huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin arsalahu li yubayyana lana limadha khalaqana. Ya, jadi perkataan penulis akan tetapi ya bal arsala ilaina rasula, ini ya kalau kita lihat di sini di atas bal arsala ilaina rasula itu ya sambungan dari perkataan penulis sebelumnya. Ya, sudah jauh di atas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rizki dan tidak meninggalkan kita ya secara sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban. Akan tetapi bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan kepada kita ya seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tidak meninggalkan kita, tidak kemudian kita dibiarkan mikir sendiri cara beribadah yang benar kepada Allah, tidak. Dan juga tidak dijelaskan mengenai bahwa nanti ada pertanggungjawaban ya. Kalau kita bayangkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya, kemudian tidak menjelaskan bahwa nanti ada pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan kita. Akan tapi itu tertolak, itu tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya bal arsala ilaina rasula wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk kita ya, untuk kaum muslimin sebelumnya itu adalah para nabi dan rasul di zaman mereka. Untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, penutup para nabi, ya arsalahu liyubayyana lana, ya Allah mengutus beliau untuk menjelaskan kepada kita kenapa Allah menciptakan kita. Wa yubayyana lana kaifa na'budullah azza wa jalla wa yanhana 'an syirki wal kufri wal ma'asi, menjelaskan kepada kita, ya, untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah azza wa jalla dan melarang kita dari dari kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Hadhihi mahammatur rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tugas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balaghal balaghal mubin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah, ya, menyampaikan hal tersebut sejelas-jelasnya. Telah menyampaikan hal tersebut sejelas-jelasnya. Wa addal amanah, dan telah, ya, menunaikan amanah tersebut. Wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat kepada umat alaihi salatu wassalam. Wa bayyana wa waddaha, dan beliau telah menjelaskan dan menerangkan. Wa tarakna 'alal mahajjatil baydha, dan beliau telah meninggalkan kita di atas jalan yang terang. Lailuha ka nahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu 'anha illa hari, tidaklah ada orang yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang tersebut akan celaka. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, ini sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan dan telah kucukupkan bagimu nikmatku. Waraditu lakumul islam madina, dan telah kuridai bagimu Islam itu sebagai sebagai agama. Maka itulah hikmah dari diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah bahwa dan konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa ada petunjuk, tanpa ada, ya, penjelasan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan kepada kita syariat Allah, bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan kepada kita bahwa nanti akan ada hari pertanggungjawaban, ya, yang ini bertentangan dengan pemikiran sebagian orang yang berpikir bahwa Allah meninggalkan manusia. Kalaupun ada Tuhan yang menciptakan, kata mereka, kalaupun ada, maka Tuhan tersebut kemudian meninggalkan dunia ini, meninggalkan manusia, meninggalkan seluruh isinya, tidak diberikan, tidak akan diambil pertanggungjawaban nanti, tidak ada. Maka tapi dibiarkan begitu saja. Ya, maka ini adalah pemikiran yang batil yang telah disebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, yang membantahnya, yang menyebutkan kebatilannya. Maka demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.